بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله para pendengar Ismail Radio 774 AM, bahagia bersama Al-Quran, kita bisa berjumpa lagi melalui udara dalam rangka membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, adab-adab yang berkaitan dengan Al-Quran, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih di pembahasan bab yang pertama, bab fi atrafin min fadilati tilawatil Quran wa hamalati, bab beberapa fadilah membaca Al-Quran dan beberapa fadilah para pembawa Al-Quran. Kita lanjutkan dari hadis yang terakhir karena kemarin belum selesai pembahasannya. Hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu an dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Tapi kata-kata qara'a dalam hadis maupun dalam perkataan para ulama terdahulu itu bisa bermakna bacalah, membaca, bisa juga bermakna hafalkan. Bisa bermakna membaca, bisa juga hafalkan Al-Quran. فَإِنَّهُ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, karena sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, memberi syafaat لِأَصْحَابِهِ, bagi para pembawa Al-Quran. Sebenarnya ini potongan hadis, sedikit dari potongan hadis, awal hadis yang masih ada lanjutannya. Dan lanjutan hadis ini adalah sebagaimana lengkapnya dalam Sahih Muslim, waqra'u az-zahrawain al-baqarah wa ala imran fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ka'annahuma ghayayatani aw ka'annahuma firaqan min tayrin sawaf tuhajjani an ashabihima وقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. Ini lengkapnya dalam redaksi di Sahih Muslim. Lanjutan hadis ini, وقرأوا الزهروين, bacalah dua surat Zahrawain yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. فإنهما, karena kedua surat ini Al-Baqarah dan Ali Imran, ta'tiyani yawmal qiyamah, datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firaqan min tayrin sawaf, datang pada hari kiamat seakan-akan dalam wujud ghamamatan, dua awan besar yang menaungi, atau dua kelompok burung. Burung apabila terbang biasanya terbang berkelompok, seperti dua kelompok burung, ada dua kelompok besar burung yang menaungi. Tuhajjani an ashabihima, yang kedua surat ini membela ashabihima, para pembawa kedua surat ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi yang menyebutkan faedah spesial bagi surat Al-Baqarah. Waqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah, karena mengambil surat Al-Baqarah itu barakah. wa tarkaha hasrah, dan meninggalkan surat Al-Baqarah kerugian, suatu kerugian. Wala tastati'u hal batal, dan surat Al-Baqarah ini tidak mampu dihadapi oleh Al-Batalah, yaitu para penyihir. Kita membahas satu persatu dari makna hadis ini. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, pemberi syafaat bagi ashabi, para pembawa Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran datang membaca ini bukan sekedar perintah membaca, karena membaca Al-Quran itu mudah. Semua kaum muslimin mudah membacanya. Yang nanti akan ada hadis yang mendukung makna ini, bahwa yang dimaksud adalah paling tidak man yulazimuhu bittilawah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran yang juga mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan sekedar membaca selesai satu kali khatam selesai, enggak. Tapi apa, dia senantiasa membaca Al-Quran, setelah khatam mulai lagi dari awal. Punya hizib khusus, punya wirid khusus per hari untuk dalam membaca Al-Quran. Di samping itu juga mengamalkan Al-Quran. Dia akan datang, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi pemberi syafaat bagi para pembawa Al-Quran. Yang dimaksud bukanlah Al-Quran kalamullah atau mushaf, karena Al-Quran kalamullah, dan kalamullah jumlahnya hanya satu, firman Allah. Tapi yang dimaksud adalah af'alul abd, yaitu perbuatan hamba terhadap kalamullah tersebut, yang itu jumlahnya banyak. Masing-masing hamba perbuatannya beda terhadap Al-Quran. Masing-masing orang kadar bacaannya beda terhadap Al-Quran. Masing-masing orang pengamalannya beda terhadap Al-Quran. Dan inilah yang akan datang pada hari kiamat, yaitu amalan hamba berkaitan dengan Al-Quran tersebut, yang masing-masing orang itu berbeda. Orang yang membaca, banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan juga lebih banyak mengamalkan Al-Quran, tentu saja kadarnya beda dengan orang yang di bawah itu. Jadi yang datang sebagai pembawa syafaat adalah amalan dia seputar Al-Quran. Dan ini bukan mustahil bagi Allah, sebagaimana sudah saya isyaratkan pada pertemuan yang sebelumnya. Orang Mu'tazilah dan orang-orang yang mendewakan akal membantah hadis seperti ini. Bagaimana mungkin Al-Quran datang pada hari kiamat? Karena ini kan amalan hamba, amalan itu arab, yaitu apa, wujud yang abstrak. Kalau dalam ilmu mantik itu, sesuatu syai dibagi dua golongan besar. Ada jisim, ada arad. Sebenarnya pembagiannya ada banyak, tapi saya ringkas saja. Ada jisim, ada arad. Jisim yang punya wujud, bisa dirasakan oleh lima indera. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa dicium, bisa diraba, bisa dirasakan dengan lidah. Itu jisim. Ada arad, sesuatu yang wujudnya abstrak. Ada, sesuatu itu ada, tapi dia tidak bisa dirasakan dengan lima indera. Contohnya apa? Akal. Semua manusia punya akal, dan mereka tahu masing-masing orang itu punya akal, tapi bisa tidak didengar. Akal bisa didengar gak? Tidak bisa, saya. Tidak bisa. Bisa dilihat akal? Antum bisa melihat akal saya gak? Juga gak bisa, saya. Tidak bisa. Itu namanya wujud-wujud yang art, abstrak. Keberanian, amanah. Lihat, ini namanya sesuatu yang art, sesuatu yang ada tapi wujudnya abstrak. Bisa dilihat, itu tanda-tandanya. Tanda-tanda thamarah. Yang kelihatan itu thamarah dari wujud abstrak tersebut, buah dari wujud abstrak tersebut. Nah, orang yang mendewakan akal membantah, bagaimana mungkin Al-Quran atau amalan hamba itu datang sedangkan dia itu arq, tidak ada wujudnya. Dijawab oleh Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah, hadis-hadis seperti ini, dalil-dalil seperti ini mudah bagi Allah untuk mewujudkannya dalam wujud jisim pada hari kiamat, memiliki wujud pada hari kiamat, dan banyak hadis-hadis pendukungnya. seperti hadis tentang dikubur nanti. Orang yang amalannya baik akan Allah datangkan serupa manusia yang wujudnya baik. Orang yang amalannya buruk, dalam hadis riwayat Ahmad, Allah akan datangkan serupa dalam wujud yang buruk. Dan juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa didatangkan ketika orang yang masuk surga dan neraka dipisahkan. Orang yang masuk neraka ada dua macam. Ada orang kafir, ada orang muslim. Orang muslim yang masuk neraka suatu saat pasti akan keluar dari neraka. Begitu semua orang muslim yang masuk neraka dikeluarkan semua dari neraka, masuk surga semua, lalu nanti akan Allah datangkan kematian. Yu'ta yaumal qiyamati al-mautu ka'annahu kabshun amlah. Akan didatangkan pada hari kiamat kematian seolah-olah dia seperti kambing amlah. Kambing yang di kedua matanya, kedua kakinya, keempat kakinya ada hitam. Kambing putih yang punya sisi hitam, warna hitam di mata dan kakinya. Didatangkan kematian berupa kambing. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fayuthbah. Dan kambing tersebut disembelih. Fayuqalil ahli jannah khuludun wala maut. Dikatakan kepada para penghuni surga, kalian akan kekal. Tidak ada lagi kematian setelah kalian masuk surga. Begitu semua muslim masuk surga, dikatakan demikian. Kalian kekal, tidak ada lagi kematian. وَيُقَالِ الْأَهْلِ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتٌ. Dikatakan juga pada penghuni neraka, kalian kekal, tidak ada lagi kematian setelah semua muslim yang masuk neraka dikeluarkan. Tinggal orang-orang kafir dan orang-orang munafik saja di neraka. Dikatakan bagi mereka, kalian kekal, tidak akan keluar. Lihat bagaimana Allah mendatangkan kematian berupa wujud kambing dan hadis-hadis yang lainnya. Tidak mustahil bagi Allah sesuatu yang di dunia itu wujudnya ard, wujudnya wujud yang abstrak, pada hari kiamat Allah datangkan dalam wujud benda nyata. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi juga, hadis bitaqah, hadis yang sudah terkenal, kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan dia la ilaha illallah, bertauhid. Tauhid itu kan juga tidak bisa dilihat. Tapi Allah datangkan pada hari kiamat dalam wujud bitaqah. Dan dalam hadis tersebut juga, orang itu amalannya, dosanya banyak. Amalan keburukannya banyak. Tis'atun wa tis'ina sijillat. 99 catatan keburukan. Keburukan itu kan juga aslinya ketika di dunia tidak memiliki wujud. Wujudnya abstrak. Tapi pada hari kiamat, Allah wujudkan dalam bentuk catatan. Dan hadis-hadis yang lainnya yang begitu banyak yang menandakan bahwa Allah mampu untuk merubah sesuatu yang wujudnya abstrak di dunia menjadi sesuatu yang wujudnya real pada hari kiamat. Akan datang Al-Quran syafi'an li ashabih, memberi syafaat para pembawa Al-Quran. Syafaat aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman kepada syafaat. Syafaat itu ada, dan syafaat bermacam-macam. Di antaranya ada syafaat dari Allah, syafaat dari malaikat, syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat para nabi, syafaat para syuhada, syafaat dari bayi yang meninggal ketika masih kecil, dan macam-macam syafaat. Ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada syafaat. Lalu lanjutan hadis ini adalah menyebutkan keutamaan khusus surat Al-Baqarah dan Ali Imran, bahwa kedua surat tersebut datang. Lihat, Al-Baqarah dan Ali Imran yang dimaksud pun ini amalan hamba berkaitan dengan Al-Baqarah dan Ali Imran, yaitu orang yang membacanya, senantiasa membacanya dan mengamalkannya. Al-Baqarah dan Ali Imran datang pada hari kiamat seperti ghamamata. Ghamamata yaitu kullu syai'in adhallal insan fawqa ra'sihi min sahabah wa ghabarah wa ghairihima. Yang dimaksud adalah seperti intinya ghamamatan, dua hal yang menaungi. Apakah naungan tersebut berupa awan atau debu-debu yang bertebangan, atau intinya dia menaungi dari panas. Seperti sebagian penjelasan para ulama yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, al-murad bi anna thawabahuma, yaitu pahala membaca Al-Quran, pahala mengamalkan Al-Quran tersebut. Kedua surat tersebut, Al-Baqarah dan Ali Imran, ini menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran di samping surat-surat lainnya dalam Al-Quran. Para sahabat terdahulu, mereka itu apabila seseorang sudah hafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan paham apa isinya, itu termasuk orang yang besar di kalangan para sahabat. Dahulu para sahabat, apabila orang sudah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran dan juga paham hukum-hukumnya, kanu jadi dan fi ayunina au kama qala sahabat, itu orang yang mulia di sisi kami. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah dan Ali Imran terdapat banyak-banyak hukum syariat. Terdapat perintah sholat, zakat, terdapat hukum jihad, terdapat hukum nikah, talak, terdapat kisah-kisah umat terdahulu, terdapat bahkan ayat muamalah, terdapat banyak-banyak sekali hukum syariat di dalam kedua surat ini. Sehingga apa? Orang yang menghafal surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan juga paham isinya, itu dia sudah memiliki ilmu yang cukup banyak. Sehingga para sahabat sangat menghormati orang yang menghafal dan paham kedua surat tersebut. Tuhajani an ashabihi, yang kedua surat ini datang pada hari kiamat juga berhujjah membela para pembawa kedua surat tersebut. Keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran membela para pembawa kedua surat tersebut, yang dia berhujjah di hadapan Allah membela para pembawa kedua surat ini. Lihat bagaimana besar, begitu besar fadilah kedua surat ini. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan spesial bagi surat Al-Baqarah. Di samping dia hujjah bagi sahibnya bersama surat Al-Imran, surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah, mengambil surat Al-Baqarah itu barakah, meninggalkan surat Al-Baqarah hasrah, penyesalan, kerugian meninggalkan surat Al-Baqarah, karena dia terluput dari ilmu yang begitu banyak, terluput dari berkah yang begitu banyak. Wala tastati'uha al-batalah, dan tidak mampu para penyihir untuk menghadapinya. Yang bagian akhir ini ditafsirkan kenapa para penyihir tidak mampu menghadapi para pembawa surat Al-Baqarah, karena dalam hadis riwayat Muslim, dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk membaca surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi yuqra fihi suratul Baqarah. Karena syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Para penyihir meminta bantuan dari syaitan, meminta bantuan dari jin. Apabila ada orang membawa surat Al-Baqarah atau di rumah tersebut sering dibacakan surat Al-Baqarah, penyihir tidak mampu. Kenapa? Karena para pembantunya, yaitu para jin dan setan yang membawa mudarat, tidak mampu memudaratkan pembawa surat Al-Baqarah. Karena setan sudah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, setan itu lari dari surat Al-Baqarah, takut dengan surat Al-Baqarah. Ini yang menyebabkan para penyihir tidak mampu memudaratkan para pembawa surat Al-Baqarah, kecuali illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Tapi tetap hukum secara umum mereka itu tidak mampu. Ini dari hadis riwayat Muslim. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis yang lain, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad kecuali terhadap dua hal, kecuali terhadap dua orang. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah pembawa Al-Qur'an. Fa huwa yaqumu bihi, dan dia berdiri. Yaqum, nanti kita akan jelaskan apa maknanya berdiri atau membaca Al-Qur'an, ana al-laili wa ana an-nahar. Senantiasa berdiri membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an sepanjang malam, sepanjang siang. Orang kedua, warajulun atahu Allahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang kedua yang boleh untuk kita hasad adalah orang yang punya harta. Fahuwa yunfiquhu, dia menginfakkan hartanya sepanjang malam, sepanjang siang. Di sini ada dua orang yang membawa amalan yang sangat besar. Saking besarnya amalan tersebut, kita boleh untuk hasad terhadap mereka, ingin mengamalkan seperti amalan mereka. Tapi apa yang dimaksud hasad di sini? Dijelaskan oleh para ulama, hasad di sini bukan hasad hakiki, tapi hasad majazi. Hasad di sini adalah hasad majazi. Beda hasad majazi dengan hasad hakiki. Hasad hakiki adalah tamanni zawali ni'mah an sahibiha. Yaitu apa? Berangan-angan agar nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya itu hilang. Walaupun nikmat tersebut tidak kepada dirinya, tidak berpindah kepada dirinya. Misalnya, ada orang yang melihat saudaranya atau tetangganya, Allah berikan dia harta yang berlimpah, banyak hartanya. Hasad dia ingin agar dia jatuh miskin. Orang yang kaya tersebut jatuh miskin, tapi dia tidak ingin, tidak ada keinginan hartanya itu berpindah kepada dirinya. Itu hasad, inginnya orang itu miskin aja. Orang itu tertimpa kerugian, hilang nikmat Allah darinya. Itu namanya hasad secara hakiki. Beda hasad majazi. Hasad majazi atau namanya, mustalahnya adalah ghibtah. Ghibtah adalah tamanni mithliha min ghairi an tazula ni'matu an sahibiha. Yaitu apa? Dia berangan-angan agar mendapat kebaikan sebagaimana nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut, tanpa ada keinginan nikmat tersebut hilang dari orang yang Allah beri nikmat. Seperti permisalan tadi, ada orang kaya misalnya, dia ingin supaya Allah berikan nikmat yang serupa, dia jadi kaya juga. Tapi tidak ada keinginan harta tersebut, kekayaan tersebut hilang dari saudaranya. Ini ghibtah, agar dia bisa berbuat baik. Ini namanya ghibtah. Dan hasad yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hasad yang majazi. Yaitu apa? Ghibtah. Ingin agar diberi nikmat oleh Allah serupa dengan saudaranya tanpa ada keinginan hilangnya nikmat tersebut dari sisi saudaranya. Ini adalah ghibtah. Kata Rasulullah SAW, ghibtah boleh dalam dua hal. Kenapa Allah Rasulullah SAW bataskan di dua hal ini? Kenapa? Karena nikmat Allah secara umum itu dua hal. Nikmat badaniyah, nikmat maliyah. Nikmat harta, nikmat jasad. Tidak lepas dari dua hal tersebut. Imma nikmat harta, nikmat jasad. Semua nikmat Allah kembali ke dua hal tersebut. Lalu nikmat badaniyah yang terbesar adalah orang yang memiliki ilmu. Orang yang di dalam badannya, di dalam jasadnya memiliki ilmu. Yaitu apa? Orang rajulun atahullahul Qur'an, yang memiliki Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, faham Al-Qur'an, fahuwa yaqumu bihi. Yaqumu bihi, kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu al-amalu bihi mutlaqan, fahuwa a'am min tilawatihi dakhil as-salah aw kharijaha, ومن تعليمها والحكم والفتوى. Yaitu apa? Yaqum al-qiyam bil-Qur'an. Itu umum, bukan sekedar membaca Al-Qur'an, salat membaca Al-Qur'an, salat malam dengan membaca Al-Qur'an, tidak, tapi dia umum, al-amalu bihi, mencakup semua amalan yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an iya termasuk, di dalam salat maupun di luar salat, membacanya di dalam salat malam termasuk, juga berhukum dengan Al-Quran, juga mengajarkan Al-Quran, berfatwa dengan Al-Quran. Intinya Al-Quran senantiasa di dalam kehidupan dia. Ini maksud yaqumu bihi, al-qiyam bil-Quran, mencakup semua aspek dalam kehidupannya. Ana al-layli wa ana an-nahar, sepanjang malam, sepanjang siang. Maksudnya apa? Senantiasa dalam keadaan tersebut. Fi kulli sa'atihi, senantiasa keamalan kehidupannya dipenuhi dengan Al-Quran, tidak menyelisihi Al-Quran. Kehidupannya dipenuhi dengan Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, dalam muamalahnya dengan manusia, mengamalkan Al-Quran, dalam kehidupannya, beribadahnya juga sesuai Al-Quran, sesuai hadis, dalam aspek ibadah maupun muamalat senantiasa menerapkan Al-Quran. Inilah yang dimaksud, bukan sekedar membaca. Dan hasad kepada orang seperti ini, ghibtah kepada orang seperti ini, itulah yang terpuji. Kita ingin agar seperti itu, paham Al-Quran, hafal Al-Quran, dan juga mengamalkannya. Inilah ghibtah yang baik, hasad yang baik, ingin seperti orang tersebut. Lalu ghibtah yang kedua yang bagus adalah ketika melihat orang yang Allah beli harta. Fahuwa yunfiquhu, dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Ana al-lail wa ana an-nahar. Sepanjang waktu berinfak. Baik malam maupun siang. Bukan hanya siang saja. Bukan berinfak siang-siang sambil difoto terus disebar. Tidak. Tapi berinfak siang dan malam. Pertanyaan, kapan yang lebih bagus? Apakah mengamalkan amalan ini pada malam hari atau siang hari? Yang dirajihkan oleh para ulama, baik membaca Al-Quran maupun berinfak, yang lebih bagus adalah sebenarnya malam hari. Lebih afdal. Lebih afdal di malam hari. Dan nanti juga akan ada sebenarnya pembahasan khusus kapan waktu yang lebih bagus untuk membaca Al-Quran. Tapi saya isyaratkan saja sedikit bahwa lebih bagus adalah di malam hari. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Muzammil. Inna nasyiatal layli hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sesungguhnya nasyiah, khilaf ulama dalam penafsirannya, ada yang bilang salat malam membaca Al-Quran, ada yang bilang itu dari bahasa Habasyah. Intinya juga membaca Al-Quran dan salat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ashaddu wata'a, lebih kuat menyentuh hati, wa aqwamu qila, dan perkataannya lebih lurus karena tidak ada yang mengusiknya dalam membaca Al-Quran. Beda di siang hari, yang itu banyak gangguannya. Adapun berinfak juga paling bagus adalah di malam hari. Seperti dalam surat Al-Baqarah, seperti Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah." Orang yang menginfakkan hartanya bil-lail, pada malam hari dan siang hari. Sirran wa 'alaniyah, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kata para ulama, kenapa Allah sebutkan bil-lail, malam dahulu baru siang? Karena infak di malam hari itu lebih afdal, lebih jauh dari riya. Infak di malam hari lebih jauh dari riya, tidak kelihatan orang. Walaupun infak siang hari juga baik. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis berikutnya yang masih mirip dengan hadis sebelumnya. وروينه أيضا من رواية عبد الله بن مسعود بلفظ لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حديث yang mirip dengan hadis yang pertama, tapi dari jalan Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang sebelumnya dari Abdullah bin Umar, bahwa tidak boleh hasad, yaitu tidak boleh ghibtah, kecuali kepada dua orang, kepada dua hal. Rajulin atahu Allahu malan, orang yang Allah berikan harta, mirip dengan yang pertama. Fasallatahu ala halakatihi, orang yang punya harta ini, fasallatahu, dia menguasakan dirinya. Lihat lafaznya beda dengan lafaz yang sebelumnya. Kenapa? Dia menguasakan dirinya untuk berinfak. Kenapa? Karena pada hakikatnya hawa nafsu manusia itu cinta dengan harta, suka dengan harta. Berinfak itu, menginfakkan harta itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Untuk berinfak itu perlu ada perlawanan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghiaskan di dalam hati manusia itu cinta kepada harta. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Telah dihiasi bagi manusia cinta kepada syahwat-syahwat berupa wanita, berupa anak-anak, wal qanatirul muqantara, dan harta yang banyak. Apa wujud harta itu? Baik dari kuda, al khayl al musawamah, wal an'am binatang ternak, wal harth dan kebun. Manusia itu pada hakikatnya cinta harta. Itu fitrah manusia. Karena linnas alif lam lil istighraq, menunjukkan umum. Rata-rata manusia suka itu, kecuali orang yang dia mempelajari Al-Quran dan mempelajari hadis Rasulullah, mempelajari keutamaan berinfak, sehingga apa? Dia bisa melawan apa yang sudah Allah hiaskan di hatinya tersebut, sehingga akhirat lebih dia cintai daripada harta tersebut. Fasallatahu ala halakatihi. Lihat, di sini ada mubalaghah dalam berinfak. Dia menguasakan dirinya ala halakatihi, untuk menghabiskan hartanya, seolah-olah dia menghabiskan hartanya untuk berinfak. Mubalaghah fil infaq, yaitu apa? Dia mudah untuk berinfak. Walaupun memang khilaf para ulama, apakah boleh berinfak semua hartanya sebagaimana Abu Bakar? Abu Bakar pernah menginfakkan semua hartanya. Adapun orang selain Abu Bakar, para ulama khilaf, apakah boleh berinfak dengan harta semuanya atau tidak? Karena Rasulullah SAW pernah juga datang orang yang dia membawa hartanya, ini semua harta saya. Rasulullah bilang, lebih baik kamu simpan sebagian. Kamu simpan sebagian, memelihara harga diri kamu dari meminta manusia, lebih baik daripada kamu infakkan semuanya. Sehingga para ulama khilaf, apakah lebih bagus berinfak semuanya? Apakah boleh berinfak harta semuanya atau tidak? Warajulin atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu lanjutan lafaz hadis ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Yaitu apa? Orang yang Allah beri hikmah. Pada hadis yang lafaz pertama, orang yang Allah beri Al-Quran. Pada lafaz yang ini, orang yang Allah beri hikmah. Apa dimaksud hikmah? Hikmah yaitu bisa berarti Al-Quran juga. Di antara penafsiran para ulama, hikmah itu berarti Al-Quran, karena dia disesuaikan dengan lafaz hadis Ibnu Umar bahwa yang dimaksud hikmah di sini adalah Al-Quran. Para ulama ada yang menafsirkan dengan hikmah adalah kullu ma mana'a min al-jahli wa zajara 'an al-qabih, yaitu apa? Sesuatu dalam diri manusia yang mampu menghalanginya dari berbuat kebodohan, dari berbuat perbuatan yang buruk. Ini yang dinamakan hikmah. Hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam nasihat. Membawanya untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah dengan cara yang baik. Ini adalah hikmah. Yang inti dari hadis ini masih mirip dengan hadis yang sebelumnya. Kita lanjutkan dengan hadis yang berikutnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Rahbu Isa Muhammad ibn Isa Tirmidhi waqala hadithun hasanun sahih. Fadilah membaca Al-Quran dari Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan Allah lipatkan dengan 10 kebaikan, menjadi 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita tidak berpanjang membahas hadis ini karena pada pertemuan yang pertama sudah saya sebutkan hadis ini dan penjelasannya. Yang intinya, Allah adalah Maha Pemurah. Kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah lipat gandakan 10. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Orang yang membawa kebaikan Allah balas dengan 10 kali lipat. Orang yang mengamalkan amalan buruk, Allah hanya tidak akan balas kecuali dengan satu keburukan juga. Bahkan apa? Allah membalas kebaikan walaupun hamba itu belum mengamalkan. Dalam hadith Ibn Abbas, hadith Qudsi, Inna Allah katab al-hasanati wa sayyi'at thumma bayyana dhalik. Allah menuliskan amalan baik dan amalan buruk, kemudian Allah menjelaskannya. Bagaimana penjabaran amalan baik dan amalan buruk. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Orang yang baru niat saja, baru niat mengamalkan kebaikan, tapi belum sempat beramal. Misalnya dia niat, ah mau infak nanti pulang sekolah. Tahu-tahu di jalan lupa. Ah nanti malam mau sholat malam, tapi dia ketiduran. Kutiba lahu hasanatan kamilah, tetap dicatat oleh Allah sebagai satu amalan kebaikan, walaupun belum sempat mengamalkan. وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَاتٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعَ مِعْتِ ضِعْفٍ إِلَى ضَعْفٍ كَثِيرًا. Orang yang berniat mengamalkan kebaikan dan dia mengamalkannya, merealisasikannya, maka dicatat 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, bahkan إِلَى ضَعْفٍ كَثِيرًا, bahkan dilipat gandakan lebih dari itu. Ada amalan-amalan yang lipat gandakannya itu lebih dari 10 kali. Di antaranya adalah pahala puasa dan sabar. Lihat bagaimana pemurahnya Allah, Maha Pemurah. Amalan kebaikan itu dilipat gandakan, amalan keburukan tidak. Hanya dicatat satu keburukan. Ini menunjukkan Allah Maha Rahim, Allah Maha Pemurah. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan fadilah membaca Al-Quran yang berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man shaghalahu Al-Quran wa dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'tiya as-sa'irin wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'iril kalami ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Rawahu At-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits yang berikutnya, hadits riwayat Tirmidzi dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, hadits qudsi. Allah berfirman, man syaghalahu al-Qur'an wa dhikri an mas'alati. Orang yang dirinya tersibukkan dengan Al-Qur'an dan berzikir. Orang yang sibuk membaca Al-Qur'an dan sibuk berzikir kepadaku sehingga apa? Menyibukkannya dari meminta kepadaku. Menyibukkannya dari du'a'ul mas'alah. Doa yang meminta kepada Allah. Doa ada dua macam. Du'a'ul ibadah. Doa yang berupa ibadah. Itu baca-bacaan sholat. Doa-doa muqayyad. Itu du'a'ul ibadah. Ada du'a'ul mas'alah. Itu doa yang hajat. Meminta hajat kita. Orang yang sibuk membaca Al-Quran. Sibuk berzikir. Sehingga apa? Menyibukkannya dari meminta hajatnya dia sendiri. Apa balasannya dalam hadis ini? A'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'irin. Aku akan berikan kepadanya hal yang lebih baik dibanding hal-hal yang aku berikan kepada orang yang meminta dengan doa hajat. Orang yang doa dengan doa hajat, meminta kepada Allah, Allah berikan sebatas hajatnya. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, sibuk membaca Al-Quran, sibuk berzikir, Allah berikan hal yang lebih baik dibanding orang yang menyebutkan langsung hajatnya kepada Allah. Wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Fadilah, keutamaan Al-Qur'an dibandingkan semua perkataan seperti perbandingan keutamaan Allah dibanding semua makhluknya. Allah Khaliq, Maha Pencipta. Makhluk semuanya lemah di hadapan Allah. Begitu pula perbandingan kalam Allah dengan semua perkataan selain kalam Allah. Jauh lebih mulia kalamullah. Kalamullah wahyu, firman. Tidak ada yang salah sedikit pun. Tapi hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Sebagaimana kita telah bahas di muqaddimah, Al-Imam An-Nawawi dalam muqaddimah mensyaratkan bahwa beliau hanya mensyaratkan hadis-hadis yang sahih atau hasan saja dalam kitab ini. Dan di kitab hadis ini pun dinilai oleh Imam At-Tirmidzi hadis yang hasan. Tapi kita dapati para ulama setelah mereka mendhaifkan hadis ini. Hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwazi, karena dalam sanadnya ada dua perawi yang dhaif, yaitu Muhammad bin Hasan bin Abi Yazid muttaham, bahkan dia muttaham berkadzib, tertuduh berdusta. Wabihi a'allahu al-Uqayri, dan al-imam al-Uqayri juga mendhaifkan hadith ini karena perawi tersebut. Uqala Ahmad dhaiful hadith, al-imam Ahmad mengatakan bahwa perawi ini Muhammad ibn Hasan ibn Abi Yazid dhaiful hadith, hadithnya dhaif. Qala ibn Ma'in laysa bithiqah, al-imam ibn Ma'in Yahya ibn Ma'in berkata dia tidak thiqah. Uqala marratan yakzib, bahkan al-imam ibn Ma'in ada riwayat kedua dari beliau bahwa perawi ini Muhammad ibn Hasan ibn Abi Yazid yakzib, terkadang berdusta. Wa kadzabahu aydan Abu Dawud, dan al-imam Abu Dawud menilai juga bahwa perawi ini juga pendusta. Di samping itu wa fi isnadihi aydan Atiyah al-Aufi wa huwa dhaif, di samping itu dalam perawinya ada Atiyah al-Aufi. Jadi apa, di dalam sanad hadis ini riwayat Tirmidzi ada dua perawi yang dhaif, bahkan salah satunya tadi sebagian ulama bilang muttaham bil kadzib, sebagian ulama bilang dia bohong, yaitu Muhammad ibn Hasan ibn Abi Yazid. Bagaimana mungkin hadis yang sanadnya ada dua perawi ini bisa dikatakan hasan? Makanya para ulama setelah Imam At-Tirmidzi, mereka kata Imam Adz-Dzahabi la ya'tamid ala tashih wa tahsin At-Tirmidzi. Para ulama setelah Imam Tirmidzi tidak terlalu berpegang terhadap pensahihan maupun penghasanan al-Imam Tirmidzi terhadap hadis. Mengapa? Karena beliau terkenal tasahul dalam mensahihkan ataupun menghasankan hadis. Terbukti apa di hadis ini? Terbukti juga di hadis yang lain. As-sulhu ja'izun bainal muslimin. Dalam hadis yang riwayat dari Tirmidzi juga, as-sulhu ja'izun bainal muslimin. As-sulh mengadakan perjanjian antara orang muslim dan kafir boleh bagi kaum muslimin. Illa sulhan ahalla halalan au harrama haraman. Kecuali perjanjian yang menghalalkan. Illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali perjanjian as-sulh, perjanjian perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Dalam sahih, setelah beliau meriwayatkan hadis ini, beliau bilang hadis ini sahih. Para ulama sezaman beliau maupun yang setelah beliau membantah bagaimana mungkin hadis yang ini disahihkan, sedangkan di hadisnya di sanadnya ada Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani. Yang ini didhaifkan oleh sejumlah para ulama, bahkan Al-Imam Syafi'i dan Imam Abu Daud mengatakan bahwa dia itu ruknun min arkanil kadib, salah satu rukun dari rukun-rukun kebohongan. Sighat tajrih, lafaz pencacatan terhadap rawi itu ada bertingkat-tingkat. Yang tingkat pertama itu adalah lafzut tafdil, dengan lafaz paling akzabun nas. Dan diantaranya juga seperti ini, ruknun min arkanil kadib itu paling sebenarnya, paling majruh, paling pencacatan yang paling parah. Bagaimana mungkin hadis yang di sana tidak ada perawi seperti ini dikatakan sahih? Maka para ulama setelah Imam At-Tirmidzi tidak terlalu i'timad dengan tashih maupun tahsin At-Tirmidzi. Dan sayangnya Al-Imam An-Nawi madhab beliau kebanyakan setuju dengan madhab tahsin maupun tashih Tirmidzi. Sehingga apa? Tidak heran tetap kita dapat tiba dalam kitab ini maupun dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi, yang beliau sendiri mensyaratkan hanya mengeluarkan hadis-hadis sahih dan hasan, tapi kenyataannya tetap masih ada hadis yang dhaif. Tapi tetap Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam An-Nawawi tidak tercela dalam hal ini. Kenapa? Karena para ulama hadis itu mereka memang maratib, ada bermacam-macam tariqah dalam menilai hadis. Ada ulama yang tasahul, di antara yang terkenal adalah Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Hakim, dan Al-Imam Ibn Hibban. Walaupun Ibn Hibban sebenarnya tidak tasahul dalam setiap keadaan, dia hanya tasahul dalam hal majhul hal. Menurut Imam Ibn Hibban, majhul hal itu perawatannya dapat diterima. Ada ulama yang mutawassit, pertengahan, pertengahan, tidak mutasahil, tidak tasyadduq. Seperti siapa? Seperti Sufyan ats-Tsauri, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, mereka itu mutawassit. Ada juga yang mutasyaddid. Mutasyaddid yaitu apa? Mudah, justru mudah mendhaifkan hadis. Seperti Ali bin Madini dan Abu Hatim Ar-Razi. Para ulama punya thariqah tersendiri dalam menilai hadis. Jadi apa? Kita tidak dapat menyalahkan para ulama terhadap thariqah mereka, karena memang itu madhab dalam menilai suatu hadis. Penilaian suatu hadis itu mirip seperti masalah fiqhiyah. Para ulama biasa khilaf dalam masalah fiqhiyah, begitu pula dalam menilai hadis. Karena masing-masing para ulama hadis ada thariqahnya sesuai kaidah-kaidah yang mereka, ada kaidah yang disepakati dalam ilmu hadis, ada yang ikhtilaf para ulama hadis. Jadi apa? Menilai suatu hadis itu persis dengan masalah fiqhiyah. Kembali ke ijtihad para ulama. Tidak dapat mereka disalahkan. Sehingga apa? Saya tidak terlalu panjang membahas makna dari hadis ini, karena hadis ini dhaif, terutama dengan yang matan seperti ini. Adapun bagian akhir matan hadis ini, wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ta'ala ala khalqihi. Keutamaan kalamullah terhadap semua perkataan seperti fadilah, keutamaan Allah dibanding semua makhluknya. Adapun bagian akhir dari hadis ini, syawahid yang banyak. Terdapat banyak syawahid yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau menyebutkan beberapa syawahid. Tapi apakah dengan syawahid tersebut bisa menaikkan derajatnya ke derajat yang hasan? Bagian yang akhir, bukan yang bagian awal hadis ini, tapi bagian akhir, apakah bisa naik ke derajat yang hasan? Wallahu alam, saya belum bisa menilainya. Ini semua yang bisa menilai adalah para ulama hadis atau para ustaz besar yang bisa menilai hadis tersebut apakah sampai ke derajat yang hasan atau tidak, karena bagian akhir ini banyak syawahidnya. Baik sahabat, bismillah di AM 774 kilohertz bahagia bersama Al-Quran. Sesi dari pembahasan ini adalah sesi tanya jawab. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para sahabat, bismillah di AM 774 kilohertz bahagia bersama Al-Quran. Bagi antum yang ingin bertanya nantinya bisa disampaikan di nomor 0218499434 dan 0218490055, dan untuk pesan singkat atau WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147747474. Baik, kita akan angkat untuk pertanyaan dari pesan singkat dari Ibu Nani di Depok, yang bunyi pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana yang membaca Al-Quran belum bisa tajwidnya, terus berusaha memperbaiki bacaan dengan belajar dengan guru juga mendengar tahsin, apakah di yaumil akhir nanti bisa menjadi syafaan? Mohon bimbingannya. Syukran jazakallah khairan. Demikian, Ustaz. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ucapkan syukran jazakillahu khairan Ibu Nani yang menyempatkan untuk menerkan kajian Tibyan dan juga melayangkan pertanyaan, apakah orang yang masih terbata-bata atau masih belajar dalam membaca Al-Quran bisa mendapatkan syafaat. Sebagaimana hadis yang telah lalu, pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita membaca hadis Al-Mahil Bil-Quran Ma'as-Safaratil Kiramil Bararah Walladhi Aqra'ul Quran Wa Yata'ta'u Fi Wa Huwa Alayhi Syaq Falahu Ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat. Orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata, dia susah membaca Al-Quran, dia mendapat dua pahala. Lalu hadis yang ini, membaca Al-Quran, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat, شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, memberi syafaat bagi para pembawa Al-Quran. Kalau digabungkan dengan hadis yang lain, Al-Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan dalam Tuhfatul Ahwadi, apa maksud sahibul Quran? Sahibul Quran itu man yulazimuhu bitilawah wal amali bihi, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an dan senantiasa mengamalkan Al-Qur'an. Secara umum itu sahibul Qur'an, senantiasa membaca, senantiasa mengamalkan Al-Qur'an semampu dia dalam kehidupan dia. Kalau dilihat dari secara umum, sahibul Qur'an itu juga mencakup orang yang mahir, juga mencakup orang yang kurang mahir. Pada hakikatnya, orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia dulu pasti sempat tidak mahir. Dulu dia sempat tidak bisa baca Al-Qur'an. Terus dia belajar, senantiasa membaca Al-Qur'an hingga akhirnya mahir. Sehingga apa? Kalau senantiasa Ibu Nani terus belajar, ikut tahsin, membaca Al-Qur'an, Ibu senantiasa berada dalam kebaikan. Dan insya Allah, suatu saat beriring dengan perjalanan waktu, Ibu menjadi mahir dalam membaca Al-Qur'an. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha Ibu untuk mahir dalam membaca Al-Qur'an. Sehingga apa? Kalau seandainya wafat sebelum mahir, bagaimana? Walau alam, tapi tetap dia dapat pahala. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha orang yang dia berusaha untuk mahir tapi tidak sampai. Seperti hadis orang yang bertaubat setelah membunuh 99 nyawa. Dia pindah hijrah ke daerah yang penduduknya baik. Dia belum mengamalkan kebaikan, tapi tetap Allah ketika wafat, dia diambil oleh malaikat rahmat. Orang yang masih di tengah jalan keburu meninggal, tidak mungkin Allah sia-siakan pahalanya. Sehingga Ibu Nani hendaknya senantiasa bersemangat dalam mempelajari Al-Qur'an, hingga hasil itu memang tergantung orang, masing-masing orang itu beda. Ada orang yang Allah beri kecerdasan sehingga dalam waktu singkat dia bisa mahir, dia bisa menghafal Al-Qur'an dalam waktu yang cepat, otaknya cepat menerima pelajaran. Ada orang yang di bawah itu, masing-masing orang beda kemampuannya. Allah memberi kita pahala sesuai dengan kadar usaha kita, bukan dengan hasil saja. Hasil bagus, tapi Allah memberikan pahala juga berdasarkan kadar kita. Dan lihat di hadis yang tadi, hatta walaupun belum semua Al-Quran membaca Al-Baqarah, Ali Imran, tetap itu saja bisa menjadikan syafaat, menjadi yang hujah membela kita pada hari kiamat. Walaupun tidak semua Al-Quran misalnya. Jadi, saya harapkan kepada Ibu Nani maupun para pendengar yang lainnya, jangan berkecil hati kalau masih belum mahir. Hendaknya senantiasa terus mempelajari Al-Quran, terus membaca Al-Quran, sehingga apa? Al-Quran tersebut bisa menjadi pembawa, pemberi syafaat bagi kita pada hari kiamat. Orang yang hafal Al-Quran saja, kalau dia sudah hafal misalnya, lalu dia berhenti dari membaca Al-Quran, itu pada suatu saat dia bisa lupa, dan justru bisa jadi celaka bagi dia. Sehingga apa? Yang dinilai yang penting itu mulazamah. Mulazamah itu tilawah wal amal. Senantiasa membaca, ada wirid bacaan setiap hari, dan senantiasa mengamalkan. Insya Allah dengan beriringnya waktu bisa menjadi mahir. Baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustaz kepada Ibu Nani di Depok. Semoga bermanfaat dan dapat difahami. Baik, kita akan angkat untuk pertanyaan kedua dari pesan singkat Ustaz, dari Ibu Sri di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca Al-Quran sendiri, kalau salah gak ada yang betulkan. Bila salah dosa gak? Soalnya gak ada yang betulin, bacanya sendirian. Demikian pertanyaan. Apa baca sendirian itu dalam semua waktu gitu? Apakah sama sekali tidak pernah talaki kepada Ustaz? Atau bagaimana? Tidak disebutkan Ustaz, tapi Ibu Sri ini sering tahsin di acara tahsin setiap pada maghrib insyaallah di Ismail tadi. Ikut acara tahsin juga? Iya. Tapi ketika mungkin baca sendiri di rumah tidak ada yang membetulkan. Iya. Jazakillah kepada Ibu Sri yang senantiasa ikut dalam kajian At-Tibyan. Adapun bagaimana ketika kita membaca kita masih salah, apakah malah dosa atau masih apa mendapat pahala? Kalau orang yang ketika dia membaca Al-Quran salah, lalu dia tidak mau belajar, tidak mau ikut tahsin Al-Quran, tidak mau talaqqi kepada ustadz, dan terus seperti itu, dia hanya membaca sendiri saja, ini tidak baik. Kenapa? Karena dia tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Mungkin dia salah membaca Al-Quran yang justru bahkan merusak makna Al-Quran. Dalam Al-Quran, satu huruf berubah itu berubah artinya. Salah waqaf itu bisa berakibat fatal. Tapi kalau misalnya yang dimaksud oleh Ibu Sri ini, dia ikut tahsin, ikut belajar, mungkin ikut seminggu sekali atau seminggu dua kali, tapi ada saatnya Ibu Sri membaca Al-Quran di rumah, membaca sendiri, tidak ada yang menyimak, tapi dia pada hari-hari tertentu ada waktu untuk belajar, maka ini tidak mengapa. Karena pasti ada saatnya ketika di rumah, tidak mungkin dia bisa, ketika mau membaca Al-Quran harus langsung datang ke ustadznya talaki setiap saat, setiap hari. Tidak mungkin, bahkan ustadz yang menyimak pun tidak mungkin bisa setiap hari. Tapi apa, hendaknya yang belum bisa atau belum lancar membaca Al-Quran, ada waktu-waktu dia untuk belajar. Dan juga tetap baik kalau dia membaca Al-Quran di waktu dia di rumah yang itu tidak ada yang menyimak. Intinya ketika masih belum lancar tajwidnya ataupun makhrajnya, tetap dia berusaha untuk belajar. Adapun kalau dia ketika membaca di rumah, maka dia sesuai dengan hadis Nabi, "Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fi wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran." Orang yang dia susah membaca Al-Qur'an, tergagap dalam membaca Al-Qur'an dan dia sulit, "'alaihi syaq falahu ajran." Dia dapat dua pahala. Pahala sulit, kesulitan dalam membaca, pahala membaca Al-Qur'an. Justru dia dapat pahala dua kali. Tapi tetap dia harus berusaha untuk belajar, untuk memperbaiki bacaannya. Insya Allah ini masih dalam kebaikan. Yang buruk adalah orang yang bacaannya tidak lancar, masih salah makhrajnya, masih salah tajwidnya, terus dia tidak mau belajar. Ini yang salah. Baik, demikian jawaban diberikan kepada Ibu Sri di Bekasi. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kemudian kita angkat untuk pesan singkat dari Rian di Bogor yang bunyi pertanyaannya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. "Manakah yang lebih afdol, membaca Al-Qur'an atau berdoa ketika menunggu iqamah?" Demikian Ustaz. Membaca Al-Qur'an atau berdoa iya. Hajat. Iya. Naam. Ada waktu-waktu yang itu mustajabah ketika berdoa, di antaranya bainal adhanain da'watun mustajabah, dakwah, doa yang mustajab, tidak tertolak. Waktu-waktu ijabah, di antara ketika sujud, ketika antara azan dan qomat, ketika sepertiga malam. Bagaimana di waktu-waktu mustajab tersebut, apakah kita bagusnya berdoa atau membaca Al-Quran? Wallahu alam, apabila Al-Quran itu termasuk ada yang bagian waktu mutlak, ada yang waktu muqayyad. Ketika di waktu tertentu dikhususkan membacakan surat tertentu, seperti surat Al-Mulk sebelum tidur atau akhir surat Al-Baqarah. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Adapun bagaimana membaca Al-Quran yang mutlak dibandingkan dengan doa di waktu yang muqayyad, wallahu alam, yang bisa saya pahami adalah ketika di waktu yang itu ada hadis-hadis yang itu doa mustajab, waktu doa mustajab, dia lebih baik membaca doa yang dia inginkan di waktu doa-doa mustajab yang ada hadisnya. Itu waktu doa mustajab, seperti ketika sujud. Bahkan ketika sujud dalam hadis riwayat Muslim, "Fa'akthiru fihi ad-du'a fa innahu qaminun an yustajaba lakum." Berbanyaklah doa di waktu sujud, sungguhnya sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan. Di dalam hadis lain justru dilarang membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Menjadikan apa? Justru di waktu seperti itu ketika sujud lebih bagus berdoa. Berdoa hajat. Justru tidak bagus membaca Al-Quran. Justru dilarang membaca Al-Quran. Ulama khilaf apakah menjadikan batal sholatnya atau tidak. Ketika yang ada waktu, waktu mustajab untuk berdoa, maka itu lebih baik digunakan untuk berdoa. Adapun di waktu-waktu yang mutlak, maka zikir yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Di waktu-waktu yang mutlak, tidak ada dalil khusus menunjukkan waktu ijabah doa. Maka itu lebih bagus membaca Al-Quran ketimbang doa hajat, doa masalah. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban diberikan pada Rian di Bogor. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Kemudian kita angkat untuk telepon terakhir ya. Ya, assalamualaikum Ismail Radio. Waalaikumsalam. Ini Bu Sri. Ibu Sri, iya. Iya. Karena saya di kampung sering ngaji Al-Quran, ngaji apa. Sekarang saya kerja di Bekasi. Jadi ada waktu luang, saya baca Al-Quran. Ya, bisa sih bisa. Cuma kadang-kadang takut salah. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali menyambung yang tadi, Ibu ya. Sri tadi. Ya, sudah. Tadi Ibu Sri sudah melayangkan pertanyaannya. Soal tadi sudah cukup. Kalau masih dalam keadaan belajar, senantiasa belajar, membaca Al-Quran, walaupun masih salah ketika membaca sendiri, tidak ada yang menyimak, maka itu tidak mengapa. Bahkan mendapat pahala dua kali. Baik, demikian jawaban yang diberikan Ustaz kepada Ibu Sri. Tadi sudah juga melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat. Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas kajian pada pagi hari ini dan juga telah menyempatkan waktu di Ismail Radio. Pada para sahabat Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Syukran jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat. Dan saya Syukri Abdullah selaku pendamping pada acara ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jazakumullah khairan atas partisipasinya. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.